Sebelum ditutup, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kami coba menjawab pertanyaannya. Tapi barakallahu fikum, pertanyaan sangat bagus. Bismillah, apa Ustaz, bagaimana selamat dari fitnah HP Android bagi santri? Tentunya, ya, dengan apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Seperti ketika seorang ingin selamat dari zina, Allah katakan, la taqrabu zina, jangan mendekat. Supaya selamat. Nah, kalau kalian ingin selamat dari HP, jangan pegang. Kan begitu. Kita memang kena petaka musibah berat saat wabah corona melanda. Ya, semua santri bahkan semua mahasiswa belajar daring. Apa belajar daring? Belajar di rumah melalui HP. Ya. Yang semula tidak pernah pegang karena belajar wajib nyimak, wajib ngikuti pelajaran, akhirnya orang tua terpaksa ngasih anaknya HP untuk belajar. Awalnya, tapi anaknya nggak amanah, ya habis jam belajar belum langsung dikasih orang tuanya, dipencet-pencet yang lainnya. Akhirnya tahu, padahal ada ini, ada itu. Lama-lama jadi emak kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan, ini susah obatnya. Maka tinggal kembali pada diri masing-masing, menyadari akan bahayanya. Dan memahami madharatnya, jauhi, tinggalkan. Sebisa mungkin jauhi dan tinggalkan. Mohonlah kepada Allah untuk dihindarkan dari kejahatan. Makanya para santri jangan lupa doa juga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dan seterusnya. Al-ayat dalam surat Ali Imran ayat 7. Kemudian doa juga. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Doa, baca. Agar Allah tunjukkan yang hak kita bisa mengikuti. Allah tunjukkan yang batil kita bisa menghindari. Begitu. Barakallahu fikum. Ya, karena ini fitnah yang berat memang. Ya, maka dari itu para santri berusaha menghindar atau menjauh. Jangan terpatri dengan itu terus-terus. Barakallahu fikum. Pegang Quran lebih selamat. Barakallahu fikum. Afan Ustaz, minta nasihat bagi anak yang suka membuli. Jazakumullah khair. Tadi sudah disampaikan nasihatnya. Kalau Anda tidak suka dibuli, jangan suka membuli. Kalau Anda enggak suka dipukul, jangan suka mukul. Kalau ada temanmu suka mukul, borong aja, kroyok saja dia. Pukul rame-rame, kan kapok. Gitu loh. Mau? Enggak mau, jangan mukul temanmu. Gitu loh. Kalau kamu enggak suka dibully, enggak usah membuli. Kalau kamu suka membuli, coba kalau temanmu kabeh semuanya membuli dirimu. Lari dari pondok, enggak mondok lagi. Nah, rugi sendiri jadinya. Maka, kan pengurus sudah sampaikan para musyrif, para asatidah semua, jangan ada bully-membully. Ya, ingat menasihati mestinya, tawasobil hak, tawasobil sober mestinya. Ya. Tapi barakallahu fikum, ingat itu. Ini dosa. La yu'minu ahdukum hatta yuhib li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman kalian sehingga bisa memberi pada saudaranya yang baik seperti yang dia suka untuk dirinya. Barakallahu fikum ikhwan, jika seorang bersolawatan, apakah dia telah melakukan dosa kebinahan setelah dosa syirik? Ya barakallahu fikum, solawatan yang mana? Kalau solawatan yang dimaksudkan baca solawat yang sunnah, itu tentunya bagus. Karena beliau perintahkan untuk kita perbanyak solawat. Tapi kalau sudah ditambahi an, nah itu kadang-kadang sudah berubah maknanya. Solawatnya betul, tapi kalau solawatan sudah kelewatan. Gitu loh. Ya, bukan solawat beneran. Ya itu kan sudah solawatan. Jadi kadang-kadang seperti itu. Contoh saja, kadang-kadang itu bukan solawat, tapi itu adalah syair yang tidak jelas. Contohnya ya, ketika orang membaca Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa 'alan nari jahimi. Ya Allah, aku tidak patut, tidak pantas jadi tinggal di surga Firdaus. Katanya enggak pantas aku tinggal di surga Firdaus ya Allah. Tapi aku enggak sanggup di neraka. Loh, kok ngene kira-kira? Coba direnungkan. itu puji-pujian bukan? Itu puji-pujian. Dengan sabar, dengan santai, dengan pengeras. Ilahi lasulil firdausi Allah begitu. Lagi apa? Puji-pujian. Coba maknanya apa? Enggak tahu. Lah enggak tahu maknanya. Muji Allah kan jelas ada tuntunannya. Kalau mau memuji Allah, pujilah dengan nama dan sifat Allah. Kalau mau salawat, bacalah salawat yang Allah ajarkan kepada Nabi. Yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kan jelas, ringkasnya tinggal kita baca sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam sholat kita itu doanya salawat seperti itu. Itu yang dibenarkan. Baik, barakallahu fikum ikhwah. Karena ada lagi salawat yang memang ngeri. Ya, menjadi syirik. Kenapa? Menyanjung Nabi melebihi kapasitas sebagai hamba. Ya, itu yang kadang disebut dengan salawat nariyah. Padahal nariyah itu nama neraka. Hati-hati ya, barakallahu fikum. Yang salawatnya panjang. Tapi di dalamnya mengandung pengkultusan, pengagungan kepada Nabi melebihi sebagai hamba. Lihat dalam salawatnya. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina muhammadanil ladhina mulai tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaijan seterusnya. Masih hafal? Orang ustaz dihafal nih, wis. Ngapalin Quran aja, wis. Ngapalin Quran aja dah. Ini enggak perlu ini. Karena ini bahaya, maknanya nanti mengkultuskan Nabi lebih. Mengangkatnya dari derajat Nabi sampai pada derajat seperti orang Nasara menyanjung Nabi Isa. Tingkatan Tuhan. Seakan Nabi bisa melepas kita dari duka lara. Kesulitan kita bisa diangkat dengan Nabi. Enggak bisa. Itu Allah yang kuasa. Barakallahu fikum. Tapi ini contoh saja, jangan dihafalin. Ya. Nah, kami baca tadi supaya yang mana maksudnya? Ya itu sudah. Ya, tapi jangan diamalkan. Afan Ustaz, saya pernah difitnah oleh si fulan yang jelas-jelas dialah pelakunya. Adakah dalil bahwa fitnah adalah hal yang keji? Nah, fitnah lebih dahsyat dan lebih buruk tentunya. Dan ini tidak boleh. Ya, memfitnah saudaranya namanya zalim. Adz-dzulmu dzulmatun yaumil qiyamah. Minta maaf saja. Zalim itu akan menjadi kegelapan dari kiamat. Mumpung masih di dunia, minta maaf sehingga nanti hilang di hari kiamat, tidak ada lagi tuntutan. Dan tidak akan hilang kezaliman sesama manusia sampai nanti diputuskan Allah Ta'ala di akhirat. Sehingga ya, belumlah penduduk neraka dia akan bisa masuk neraka, begitu penduduk surga sampai Allah putuskan. Sehingga penduduk surga kalau sudah tidak sangkutan dengan di neraka, baru masuk surga. Kalau masih ada sangkutan dengan di neraka, ditegakkan dulu pengadilannya. Jangan sampai dia bawa amalan besar, sholatnya, puasanya, jihadnya, tapi dia zolim kepada saudaranya. Sehingga ketika di akhirat diputuskan oleh Allah, orang-orang yang didoliminya ditegakkan pengadilan, kebaikan-kebaikan dia diberikan pada orang didolimi. Sampai ternyata habis, yang didolimi masih nuntut, maka kejelekan orang yang didolimi dibrukne, dikembulkan atau dikumpulkan, dibruknya sama ditaruh kepada orang yang zalim tadi, diseret ke neraka na'udzubillahi min dzalik. Itu yang dikatakan Nabi, at-tadruna manil muflis, kau tahu orang yang bangkrut. Kata para sahabat, yang bangkrut yang enggak punya harta, enggak punya modal ya Rasulullah, bukan itu. Tapi ini yang pulang kepada Allah dengan pahala salat, zakat, puasa, tapi dia tuduh orang begini. Ya, dia caci orang begini, dia pukul orang begini, semua akan diadili. Ternyata kebaikannya habis, masih ada yang belum selesai. Dosa orang yang didolimi ditimpakan pada dia, diseret ke neraka na'udzubillahi min dzalik. Bangkrut itu orang. Jangan kita bangkrut di neraka, di akhirat. Maaflah di dunia saja. Terakhir, bagaimana dengan adanya dua ucapan ini? Satu, jika punya ilmu maka sebarkanlah walaupun satu ayat. Balihu anni wal ayat, begitu hadisnya ya. Pada saat itu seseorang takut jika menyebarkannya namun dia belum melakukannya. Karena mendengar, yang kedua jika beramal ma'ruf. Ya, maka hendaknya mengamalkannya, tidak hanya menasihati namun amalkan yang telah dia nasihati. Ya. kepada orang lain. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair, pertanyaan bagus. Betul. Ya. Kita menasihati orang, apa yang kita nasihati kita amalkan. Tapi tidak selalunya demikian. Karena bisa saja kita menasihati orang, ya, kita belum mengamalkan. Contohnya kita nasihati orang pergi haji, nanti di haji begini begini, kita belum pergi. Ya, umamanya. Karena kita tahu ilmunya. Kita nasihati dia. Kita nasihati orang berkeluarga, kita belum keluarga, tapi kita tahu ilmunya. Nah, kalau kita sudah hal yang memang kita sudah mesti amalkan, ya kita amalkan, baru kita juga menyampaikan. Dan ya barakallahu fikum, menasihati orang tidak selalu harus orang yang sempurna. Kalau nasihat menasihati saudara kita harus sempurna, maka sulit didapatkan orang yang menasihati kita. Artinya kalau kita mengatakan kamu juga masih jelek, enggak usah kamu nasihati orang. Kalau kita tunggu dia sempurna, enggak ada jeleknya, kapan kita dapat nasihat? Sedangkan Allah perintahkan kita untuk tawasau, saling menasehati. Berarti bisa saja ini dia berilmu tapi lupa kita nasihati. Atau mungkin kita lupa dinasihati. Itu tawasau, saling menasehati. Sudah bilang terakhir masih ada. Ya, apa Ustaz, ana sering dibully. Sering dikatain, ya, kirdun. Tolong nasihati orang yang sering bully. Iya barakallahu, kalau antum bukan kidun diamin aja, nanti kan kembali dia jadi keras sendiri. Ya. Itu orang suka bully itu enggak ubahnya dengan namanya itu tadi. Antum tahu kidun? Coba kalau di kebun itu keras kayak apa? Itu ya itu suka apa? Ngeledek sama binatang yang lain. Bukan besok lihat kerayu, kata Ustaz mau buktikan, jangan tabayun ke kera, tabayun ke kera, lihat gimana kera tingkahnya. Ya ikhwah barakallahu fikum, al-muhim jangan bilang kata-kata kepada orang lain. Karena kalau kamu bilang temanmu kirdun, nanti bapak ibunya marah. Dia lahir bukan dari kera kok, lahir dari bapak ibu yang manusia. Ya, sehingga kamu juga jaga. Orang tuamu, kalau kamu bilang temanmu kirdun, berarti kamu nuduh dia anak kera. Nah, kamu berarti bapak ibu juga kera. Kenapa? Kata Nabi, la'anallah man sabba walidayhi. Allah melaknat orang yang mencaci orang tua sendiri. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah mana mungkin, kok bisa-bisanya caci orang tua sendiri? Iya. Ketika engkau bersama temanmu, temanmu caci orang tuamu, kamu caci teman orang tua temanmu, sama aja. Kamu kata-katakan temanmu dengan kata-kata binatang, mamanya. Sama aja kamu juga menghina orang tuamu sendiri. Dan kalau orang tuanya dengar, pasti gak terima. Apa kau bilang? Anakku kera. Memang aku ini kera. Dia anakku. Nah, itu sama dengan kamu tuduh orang tuamu. Berhenti, jangan lanjut. Ya, jangan bully. Ada perintah dari Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tawa sobil haq, tawa sobil sober. Ya, yang lebih besarlah manfaatnya. Barakallahu fikum. Mohon maaf ikhwah. Ini mungkin yang bisa kita kaji malam ini. Jazakumullah khair para asatidah dan para pengurus semuanya atas kesempatan diberikan pada kami dan pada ikhwah semua. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.